Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. طيب الإخوة, kita masuk di hadis ke-10, bicara tentang luasnya rahmat Allah tabaraka taala. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي. رواه البخاري. Ya, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika selesai Allah menciptakan seluruh makhluk, Allah menulis di dalam satu kitab yang ada di sisinya di atas arsy, apa yang ditulis, yaitu sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemarahanku. Nah, jadi lamma khalaqallahu al-khalqa ayat farra min khalqil khalq, yaitu selesai dari penciptaan seluruh makhluk. Nah, maka Allah menulis di dalam satu kitab. Yang dimaksud kitab di sini adalah apa? Kitab takdir, Al-Qadha wal-Qadar. Cuman di sini bukan lauh makhluk. Sebab kalau takdir secara umum itu tertulis di lauhil mahfud, ditulis 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Tetapi ini kan ditulis kapan? Setelah penciptaan seluruh makhluk. Maka nanti di belakang ada dalam bab al-iman bil qada wal qadar dinukil ucapan Imam Ibnu Qayyim bahwa penulisan takdir itu ada takdir harian, ada takdir bulan, ada takdir tahun, ada takdir umum. Begitu. Ya. Dan kitab ini sangat mulia karena dikatakan fahuwa indahu. Kitab itu ada di sisi Allah. Ya, jadi sesuatu yang ada di sisi Allah itu menunjukkan kemuliaan sesuatu tersebut. Ya, malaikat pun kan bertingkat-tingkat kedudukannya. Dikatakan wa man indahu la yastakbiruna an ibadati, dan mereka yang ada di sisi Allah tidak sombong dari beribadah kepada Allah taala. Nah, jadi kitab itu ada di sisi sisi Allah di atas arsy. Nah, kemudian Allah menulis dalam kitab itu, sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemarahanku. Dalam riwayat yang lain, inna rahmati sabaqat ghadab, rahmatku mendahului kemarahan. Baik, dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kita akan dapatkan beberapa faedah. Pertama, penetapan sifat khalq. Allah mencipta. Lamma khalaqallah al-khalq. Jadi Allah itu mencipta. Dan seluruh makhluk itu diciptakan oleh Allah. Tidak ada pencipta selain Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Tidak ada pencipta selain Allah tabaraka wa ta'ala. Seluruh makhluk diciptakan oleh Allah. Dan mencipta itu merupakan sifat kesempurnaan. Nah, sehingga yang tidak bisa mencipta itu tidak pantas, tidak berhak untuk dijadikan sesembahan. Maka Allah menantang kepada kaum musyrikin, fa'aruni mada khalaqal ladina min duni, tolong tunjukkan mana ciptaan selain Allah Ta'ala. Dari sembahan yang mereka cinta dari Allah Ta'ala, mana penciptaan mereka? Nah, termasuk perbuatan kita ini juga diciptakan oleh Allah Ta'ala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan amalan kalian. Allah khaliqu kulli syai', Allah pencipta segala sesuatu. Nah, kemudian yang kedua, ada penetapan perbuatan Allah. Itu apa? Kataba. Allah menulis. Ini perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata bagi kita. Nah, sebagaimana juga Taurat itu juga ditulis langsung oleh Allah dengan tangannya. Nah, jadi ada isbat perbuatan Allah, itu apa? Al-Kitabah, penulisan. Yang ketiga dari hadis ini, ada kewajiban mengimani al-qadha wal-qadar. Semuanya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keimanan kepada al-qadha wal-qadar ini pengaruhnya besar banget. Ya, menjadikan kita optimis, menjadikan kita semangat, menjadikan kita tidak bersedih, ya, tidak sombong. Nah, itu diantara hasil-hasil mengimani al-qadha wal-qadar. Kemudian hadis ini juga menunjukkan tentang kemuliaan kitab tersebut. Karena apa dikatakan? Indahu fawqal arsy. Nah, kita tahu arsy itu makhluk yang paling besar dan paling tinggi. Nah, kemudian yang terkait dengan pembahasan kita, yaitu isi tulisan. Apa yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu inna rahmati ghalabat ghadab. Ini penting. Rahmatku mengalahkan kemarahanku. Rahmatku mendahului kemarahanku. Maka di sini ada penetapan dua sifat, sifat rahmah dan sifat ghadab. Allah rahmah, Allah sayang dengan kita. Nah, dan Allah juga marah. Dan tentunya, tentunya rahmatnya Allah, marahnya Allah, laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengan sesuatu. Rahmat dan marahnya Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Allah merahmati siapa yang memang berhak untuk dirahmati. Allah marah kepada siapa yang berhak mendapatkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini faedah lain, kita harus mengerjakan perkara-perkara yang menjadi sebab datangnya rahmat Allah Ta'ala. Kita menghindari perkara-perkara yang mendatangkan kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lakukan perkara-perkara yang mendatangkan rahmat Allah. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rahmatilah yang ada di muka bumi, maka yang ada di atas langit akan merahmati kamu. Man fil ardi, ini lafaz umum. Man lafaz umum, siapapun, apapun, termasuk binatang. Ya, merahmati binatang. Nanti disebutkan di hadis berikutnya bagaimana seorang pelacur Bani Israel mendapatkan rahmat Allah, diampuni dosa-dosanya karena dia merahmati seekor anjing yang mau mati karena kehausan. Itu kan karena sikap rahmat dia. Dia sendiri kehausan, turun ke sumur, satu naik didapati ada anjing kehausan. Wah, dia kasihan. Dia turun lagi ke bawah, dilepas buknya, dipenuhi air, digigit, naik dan diminumkan. Dengan itu dimaafkan. Tetapi sebaliknya, ada seorang wanita masuk neraka karena seekor kucing. Karena seekor kucing. Kenapa? Dia tidak rahmat kepada kucing itu. Ya, diikatnya kucing itu tidak diberi makan, tidak diberi minum, juga tidak dilepaskan, sehingga diberi sendiri makan sendiri, sehingga kucing itu mati kelaparan dan kehausan. Doskan terang. Maka irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Nah, dan ini sebetulnya sudah kayak menjadi tabiat ya. Ya. Nah, kita misalnya melihat anak kecil itu sayang pasti sayang gitu. Sehingga nanti disebutkan rahmat Allah itu ada 100 bagian. Satu yang diturunkan ke bumi, wa bidzalika tatarahamul khalq. Dengan satu bagian itu para makhluk saling menyayangi. Nanti kita akan bahas di hadis ke-11. Nah, hindari perkara yang mendatangkan kemarahan Allah. Maksiat, kemunafikan, kekufuran, hindari. Cuman di sini kita ingin menunjukkan bagaimana rahmat Allah itu mengalahkan kemarahan. Lihat di sini, seseorang berbuat dosa, berbuat maksiat, ini mestinya dia berhak mendapatkan apa? Kemarahan. Tetapi ketika dia bertaubat, Allah selesai. Taubat, Allah menerima taubatnya. Allah tidak marah lagi pada dia. Justru Allah sangat gembira ketika ada seorang yang bertobat. Sebenarnya hadis yang terbaik kita baca. Lillahi asyaddu far'an bitaubati 'abdihi ya min ahadikum fi rahilah. Allah lebih senang dengan taubatnya seorang hamba dibanding salah seorang mendapatkan kembali kendaraannya yang hilang di tengah padang pasir. Padahal dia melakukan dosanya pol sudah. Ini. Jadi di sini juga ada kaidah, jangan putus asa. Ini salah satu pintu yang banyak dimanfaatkan oleh syaitan untuk menyeret hamba ke neraka. Pintu putus asa. Digambarkan kepada hamba, kamu dosanya terlalu besar. Dosamu terlalu banyak. Sudah mungkin ya. Gitu. Sehingga apa? Putus asa. Kalau orang putus asa bagaimana? Ya wes, terlalu basah ya mandi sekalian. Ya kan? Waktu dosa sudah enggak dimaafkan ya dosa terus saya wong ini. Daripada besok diazab, mumpung ini belum diazab kok dinikmati aja. Gitu. Padahal ya, kalau orang itu bertobat, itu bertobat. Sebanyak apapun, sebesar apapun dosanya, kalau tobat diterima Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Karena apa? Sekali lagi, kalau kita tidak ngerti betapa luasnya rahmat Allah, kita terjebak dalam putus asa, bahkan menjadikan orang lain putus asa. Nah, masih ingat kisah pembunuh 100 jiwa? Masih ingat? Dia membunuh 99, datang kepada seorang abid ahli ibadah. Bagaimana ini? Ini saya mau tobat. Saya sudah membunuh 99 jiwa. Bisa diterima enggak? Oh, enggak bisa. Sudah terlalu banyak dosa. Membunuh 99 jiwa. Enggak bisa diterima tobat. Dibunuh sekalian. Ya, kena besar. Datang ke seorang alim. Ini saya sudah membunuh 100 jiwa. Bagaimana saya bisa tobat ya? Maka apa jawabannya? Mahara bainaka wa bain tobat. Apa yang menghalangi kamu? Apa yang menghalangi antara kamu dengan tobatmu? Tidak ada. Allah terima tobatmu. Inna rahmati ghalabat ghadab. Inna rahmati sabaqat ghadab. Maka jangan membuat orang putus asa. Ini penting. Jadi sampai ada orang itu berbuat dosa, terus tobat, terus dosa lagi, tobat lagi, dosa lagi, tobat lagi, dosa lagi, terus begitu. Apa yang dikatakan orang pertama lagi? Inna abdi ya'lam anna lahu rabbun yaghfir. Hambaku itu ngerti dia punya Allah yang maha pengampun, yang merahmati dirinya. Jadi kan ya, konsep pembahasan kita bukan kemudian kita ingin meremehkan orang berbuat dosa. Enggak. Kita bicara tentang bagaimana luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai seandainya ada satu kaum yang tidak berbuat dosa, justru Allah akan ganti kaum itu dengan kaum yang berbuat dosa, kemudian mereka bertobat dan Allah. Maka kita jangan pesimis, jangan putus asa. Allah sangat sayang kepada kita. Ya. Jadi mari kita segera bertobat, memperbanyak istighfar. Nah, supaya kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sekali lagi semua ada sebabnya ya. Rahmat ada sebabnya, kemarahan Allah juga ada sebab, maka tinggalkan. Kemudian hadis yang ke-11. Walahu ma'anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi riwayat Bukhari Muslim masih dari Abu Hurairah. Bahwa Rasulullah sallallahu bersabda, ja'alallahu rahmatan mi'ata juz'in. Fa'amsaka indahu tis'atan wa tis'ina juz'an. Wa anzala min ardi juz'an wahidan. Fa min dzalikal juz'i tatarahabul khalaiq hatta tarfa'at dabatu hafiraha an waladi yakhsha an tusiba. Allah menjadikan rahmat itu 100 bagian. 100 bagian. Allah tahan di sisinya 99 bagian. Dan Allah turunkan ke bumi satu bagian saja. Maka dari satu bagian itu seluruh makhluk saling merahmati. Seluruh makhluk saling merahmati sampai binatang itu mengangkat kakinya dari anaknya karena khawatir akan menginjaknya. Nah, ini juga menerangkan tentang betapa luas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Juga ucapan malaikat, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, Engkau telah meliputi segala sesuatu dengan rahmat dan ilmu. Cuma sekali lagi, rahmat itu ada sebabnya. Ada sebab. Sehingga dikatakan tadi apa? Fasa'aktubuha lilladzina yattaqun wa yu'tuna az-zakat wa alladzina hum bi ayatina yu'minun alladzina tabi'una rasul an-nabiy al-ummi. Dan saya tetapkan rahmat itu untuk orang yang bertakwa, orang yang membayar zakat, orang yang yakin dengan ayat-ayat kami, orang yang ittiba kepada rasul dan nabi yang itu di antara sebab mana? Asbab rahmat. Nah. Jadi Allah menetapkan apa? Rahmat itu terbagi menjadi 100 bagian. Ya, satu bagian saja. Ya. Pernah lihat macan ya, saya? Macan. Itu makannya daging. Kalau sama binatang lain, bukan nasi. Tapi sama anaknya enggak ada sejarahnya anak apa macan makan anaknya. Ya kan? Tapi sayang dia sama anaknya. Antum ngerti ayam? Punya ayam dulu. Ayam betina bertelur, terus dirami, terus menetas, terus turun dari sarangnya. Oh, lihat ini betina ini dahsyat melindungi anak-anaknya. Kita deket aja, oh kejar kita. Kenapa? Sayang sama anak. Ya kan? Itu baru dari satu bagian rahmat yang diturunkan ke bumi juga seperti itu, kata rahmatul alaih. Induk ayam minta anaknya itu gimana? Segera diangkat atau enggak? Begitu ayamnya itu kuduknya penyek-penyek gitu, lalu diangkat ya. Tidak respect, mati, sisa. Ya, maka ini gawat itu. Seorang ibu membunuh anaknya, iya kan? Gawat. anaknya lahir dicekik, anaknya lahir masukkan polisi. Ini tidak ada rahmat. Padahal tidak ada rahmat. Manfilat yang hantu manusia. Hati-hati. Kalau tidak rahmat, kita tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka seorang yang hatinya kasar, aduh hati-hati. Pernah ada seorang badui, ngelihat Rasulullah mencium cucunya, heran dia. Ya Rasulullah, dicium? Iya. Wallahi, aku punya 10 anak, tidak ada satupun yang pernah saya cium. Maka Rasul katakan itu tandanya rahmat telah dicabut dari hati. Rahmat dicabut dari hati. Dan ini bahaya. Ya. Kemudian nanti di lewat ke-12 bahwa kullu rahmatin tibaqa ma baina samai wal ardh. Satu bagian rahmat itu memenuhi ruang antara langit dan bumi. Fa idza kana yaumul qiyamati kammalaha bihadhihi rahmat. Nanti pada hari kiamat 99 akan disempurnakan dengan 100 bagian, satu bagian tadi tidak bilang 100. Nah, maka alikhwah rahmatullah, semua yang ada di alam semesta ini itu pengaruh dari rahmat Allah. Semua adanya siang dan malam, adanya matahari dan rembulan, adanya hujan, sungai, semua itu adalah rahmat dari Allah. Bahkan perintah dan larangan Allah itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ingin kita itu baik, Allah ingin kita mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Maka Allah tetapkan perintah, Allah tetapkan larangan. Kerjakan ini, maka kita harus yakin apa yang diperintahkan itu mesti membawa kepada kebaikan. Jangan kerjakan ini karena ini mesti jelek. Cuman kadang-kadang itu saja, kita ini dirahmati Allah, kita hanya enggak mau terima. Seperti hadis kemarin, sudah kelewat belum? Hadis ibu itu. Hadis tentang perempuan dari tawanan Hawazin itu sudah lewat kan? Nah. Ya, perempuan kehilangan anak, dia cari, begitu ketemu dipeluk, disusui. Rasul tanya, mungkinkah perempuan itu melemparkan anaknya ke dalam api? Oh enggak, dia sayang banget sama anaknya, maka dipeluk, disusui. Maka dikatakan Allah alhamdulillah min hadhihi al-mar'ah wa ladiha. Allah lebih sayang kepada para hamba dibanding wanita itu. Saking sayangnya ada perintah ada larangan. Jadi ibaratnya apa? Perintah larangan itu pelukan dan susuan ibu itu kepada anak tadi. Ya kan? Sehingga kalau anak itu sampai kecemplung ke api itu ya salah ibu, saya dewi itu. Ya kan? Maka kalau kita sampai masuk neraka ya karena kita sendiri tidak mau disayangi oleh Allah. Ya, kita melihat kasih sayang Allah itu sebagai bentuk kedoliman. Perintah dan larangan dianggap hal yang menyengsarakan. Enggak ya. Jadi semua itu pengaruh. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka prinsipnya adalah ya, kita harus berusaha melakukan sebab-sebab yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekarang kita sekali lagi tidak mungkin bisa lepas dari rahmat Allah, tidak mungkin. Kita senantiasa butuh dengan rahmat Allah. Ketika di dunia kita butuh, apalagi nanti di akhirat lebih butuh lagi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. sama Allah, la ilaha bi. Tidak ada kebaikan bagi. Tidak ada juga. Bagaimana orang tidak mendapatkan rahmat Allah? Bahkan diusir, dijauhkan. Maka ada perkara-perkara yang berlaku dengan Allah tinggal. Dan itu banyak loh, Mas. Yang terkenal di dalam kitab tauhid, kita di bab azab li ghairillah, la'anallah man dzabaha li ghairillah, la'anallah man la'ana walidayhi, la'anallah man ghayyara man awa muhdida, wa la'anallah man ghayyara manara al-ard. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Berapa banyak orang sekarang berbuat syirik, seperti diso, sedekah laut, sedekah bumi, ya kan? Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya, baik langsung ataupun tidak langsung, menjadi sebab orang tuanya dilaknat oleh orang lain. Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan. Allah melaknat orang yang merubah batas tanah. La'anallahu mutasabihain. Ar-rijal bin nisa' wa nisa' bin rijal. Allah melaknat dua orang yang saling menyerupai. Laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Itu dilaknat, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kan banyak laki-laki mencukur jenggotnya itu dilaknat karena menyerupai perempuan, karena jenggot itu menjadi ciri khas laki-laki. Tidak ada sejarahnya perempuan berjenggot, tidak ada, kecuali orang yang punya kelainan hormon. Gitu ya Pak Dokter ya. Ya, ciri khas laki-laki itu, maka begitu dicukur, wah ini perempuan. Ya. Laki-laki memakai pakaian perempuan. Kadang-kadang di peringatan 17-an dulu, sepak bola pakai rok atau pakai daster kan? Oh, ini kan tidak sadar dia. Oh, itu termasuk perkara yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Atau perempuan menyerupai laki-laki, potongan rambutnya. Nah, atau gaya perilaku. Saya kadang-kadang Allah Ta'ala gaya boncengan itu masuk kategori ini. Gaya boncengan. Kalau laki-laki di sini itu gaya menggoncengnya bagaimana? Nyamping atau enggak? Hah? Enggak tahu. Ciri khasnya laki-laki apa? Kalau perempuan? Hah? Ciri khasnya dia gonceng apa? Sekarang mana? Laki-laki yang gonceng menyerupai perempuan, perempuan yang gonceng menyerupai laki-laki. Tidak ada alasan demi keselamatan. Oh, ini kalau bonceng nyamping nanti masuk ke rantai Ustaz. Jadi rantai ini ditutupi. Coba itu beda-beda. Urus itu beda-beda. Ada itu beda-beda. Saya di Pakistan bonceng sepeda, sepeda motor. Kayak saya bonceng sepeda motor di sini. Oh, diteriaki hati juga. Hampir dipukuli saya. Kenapa? Itu modelnya umum. Jadi kalau di sana laki-laki bonceng itu nyamping, kayak di sini perempuan. Tapi perempuan itu boncengnya seperti di sini laki-laki. Itu terus ada. Ya. Dilaknat juga seorang suami mendatangi istrinya di duburnya. Ini juga hati-hati. Sodomi ya maksudnya. Nah, itu juga ada kemungkinan terjadi, harus ditinggalkan, dijauh, hati-hati. ya. Jadi sebelum itu tidak ada kata laki dan laki-laki, bisa jadi laki-laki dan laki-laki. Kelainan mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan masih banyak lagi, menyambung rambut, ya, menjarakan gigi, mencukur alis, ya kan? Itu semua perkara yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi rahmat Allah itu luar biasa. Baru satu bagian saja tatarahul khalq. Ya, dan nanti pada hari kiamat itu akan apa? Digabung 100 bagian rahmat itu. Sudah sekali lagi, jangan putus asa. Jangan putus asa. Ya. Wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa adh-dhalun. Tidak ada orang yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang sesat. Innahu la ya'sifu illa al-qaumul kafirun. Tidaklah putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Ya. Jadi ini tentang apa? Luasnya rahmat Allah sampai disebutkan. Ada disebutkan juga riwayat. Lau ya'lamu kafir ma indallahi rahmat, ya, la yasmin min al-jannah. Seandainya orang kafir ngerti rahmat yang ada di sisi Allah, dia tidak putus asa untuk masuk surga. Padahal kan sudah jelas lagi, nek orang kafir itu tidak mungkin masuk surga. Tapi ketika dia melihat rahmat yang ada di sisi Allah, dia semangat, dia tidak putus asa untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita mukmin. Kita mukmin, bukan orang kafir kita. Kenapa kita putus asa? Supaya suatu yang aneh itu. Jangan begitu, jangan semangat. Ya. Dengan keimanan yang kita miliki. Ya, terlebih kalau kita katakan satu bagian rahmat yang diturunkan lebih saja seperti ini keadaan kita, masya Allah. Ya. Lihat bagaimana kecintaan, kasih sayang di antara kaum ini. Ya, digambarkan apa? Kalau jasa di luar seperti satu badan. Ya. Kalau ada satu yang sakit, semua akan merasakan sakit. Itu baru satu bagian. Itu kita tidak ada hubungan rasa, kita tidak ada hubungan darah, kita hanya sesama mukmin. Tapi dengan rahmat dari Allah, kata rahmat. Maka bagaimana nanti dengan 100 nikmat, 100 rahmat, 100 rahmat yang digabung jadi satu nanti di hari kiamat. Nah, maka yang penting bagaimana kita sekali lagi mengerjakan sebab-sebab yang mendatangkan rahmat Allah, menjauhi perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat di antara contoh rahmat Allah yang meliputi segala sesuatu. Hadis ke-13. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu dari Anas radhiyallahu anhu. Anas tahu ya, Anas. Anas bin Malik radhiyallahu pernah melayani Rasulullah selama 10 tahun dan beliau seorang yang cerdas. Tidak pernah Rasulullah selama 10 tahun itu negur, kenapa kamu berbuat demikian? Kenapa kamu tidak melakukan demikian? Artinya Anas itu orang yang cepat tanggap. Rasul mau rujuk tuh udah segera diambilkan ayah dibutuhnya gitu loh, diantaranya begitu. Ya, beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, innal kafira idza amila hasanatan qutima bi tuhmatan fid dunya amal mu'minu fa inna Allah yadakhiruhu yadakhiru lahu hasanati fil akhirati wa yuqibu rizqan fid dunya ala ta'ati. Rawal Muslim. Seorang kafir kalau dia melakukan amal kebaikan maka diberi makan karena amal kebaikan itu di dunia. Jadi orang kafir ketika berbuat baik itu juga dibalas berupa kenikmatan di dunia, diberi makan, diberi minum, umur panjang, rezekinya luas, kasih harta, anak yang banyak, kan gitu. Mereka. Tapi mereka di akhirat tidak mendapat bagian apa-apa karena kafir. Adapun seorang mukmin ketika dia melakukan amal kebaikan, maka balasan itu disimpan oleh Allah, diberikan nanti yaumul kiamat. Tetapi di dunia dia juga sudah mendapatkan rezeki. Jadi kalau seorang mukmin dia dapat dua, di dunia dia dapat, di akhirat lebih banyak lagi. Inilah rahmat Allah, keadilan Allah Ta'ala. Nah, Allah tidak menyia-nyiakan amal kebaikan siapa. Hatta orang kafir ketika dia melakukan amal kebaikan, Allah bilang, Allah balas. Coba. Allah balas dengan apa? Kebaikan-kebaikan di dunia. Nah, jadi Allah segera akan balas untuk orang kafir di dunia. Adapun seorang mukmin, dia di dunia dapat, di akhirat juga dapat. Ya, sehingga terkumpul pada diri seorang mukmin dua kebaikan, kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat. Cuman kita lewah harus hati-hati. Harus hati-hati. Karena kan kita gak ngerti, kita kan gak ngerti apakah yang kita terima dari kebaikan-kebaikan dunia itu nanti masih menyisakan kebaikan untuk kita di akhirat atau enggak. Itu yang kita khawatir. Ada kisah yang cukup menarik. Sahabiyun jalil Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala. Kenal Abdurrahman bin Auf? Ahad mubasyaruna bil jannah. Salah satu yang mendapat kabar gembira masuk surga. Abdurrahman bin Auf bin Jannah. Beliau itu amalannya yang top. Beliau kaya. Santunan kepada fakir miskin banyak. Bahkan istri-istri Nabi sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau yang menanggung nafkahnya. Beliau ibadahnya juga tahu. Ketika sudah tua, beliau berpuasa, puasa sunnah. Menjelang maghrib dihidangkan makanan. Dia orang kaya. Apa yang terjadi? Melihat makanan yang banyak, makanan yang enak-enak, beliau menangis. Beliau teringat dengan kawan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Mus'ab bin Umair sebelum masuk surga dia orang yang masya Allah kan, terkecukupan bajunya paling bagus. Dan di rumah Sultan 180 derajat ada, jadi fakir dan sebagainya. Beliau katakan, Mus'ab bin Umair khairul min, dia lebih baik dari aku. Tapi ketika beliau meninggal, ini kisahnya, tidak ada kain kafan yang mencukupi untuk beliau. Hanya ada selembar kain yang kalau digelar kebuka kakinya kelihatan, digelar kakinya pasti kelihatan. Coba, beliau lebih baik daripada aku, tetapi dia tidak mendapatkan kenikmatan daripada dunia. Berarti apa? Dia pasti mendapatkan kenikmatan akhirat. Nah, aku lebih rendah daripada dia. Aku sudah dapat kenikmatan dunia. Jangan-jangan ini adalah balasan yang segerakan untuk dirimu sehingga kamu lagi mendapatkan bagian Nabi yang mulia. Nangis dulu, tidak jadi. Bandingkan dengan ini. Bandingkan dengan ini. Ketika kita meningkat ekonominya, bisa beli motor, bisa beli mobil, bisnisnya lancar, apa terjadi? Seakan-akan ini tanda kecintaan dari Allah. Padahal kita tak ngerti. Jangan-jangan ini adalah apa? Balasan yang disegerakan untuk kita. Sehingga nanti dikhawatirkan kita tidak mendapatkan balasan nanti di yaumul qiyamah. Lihat ini. Sahabatnya sudah jelas paten dia masuk surga. Sehingga tidak salah. Tidak salah rekomendasi Rasulullah Abdurrahman bin Auf bin Jannah. Itu tidak salah. Namun keadaan itu karena saluran apa lah api? Ilah mana? Sangat-sangat. Ya. Insya Allah nanti kalau sudah selesai nanti di bulan Juni, di bulan Juni, insya Allah nanti kita lebih panjang lagi waktunya. Insya Allah kita nanti sampai akhir Mei, sampai akhir Mei itu kita sampai jam 8. Subhanallah, hamdik. Maka saya ingatkan ya, jadi jangan datang terlambat, waktu kita cuma 1 jam ya. Jadi kadang membuat saya gak enak, terus terang bikin saya gak enak. Saya udah mau tutup, ada ekwan baru datang itu ada rasa mesake. Tapi kalau saya ikuti rasa kasihan, saya terlambat ya. Nanti saya terlambat. Jadi demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.